إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sesungguhnya seorang muslim akan senantiasa berusaha untuk memperbaiki segala perbuatannya, untuk meluruskan segala yang dia lakukan, karena dalam perjalanan seorang muslim akan dirasakan adanya kekurangan, adanya kekeliruan. Oleh karena itu, seorang muslim pasti mengharapkan agar amalnya seluruhnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, marilah kita mengingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya melalui hadith-hadith beliau yang berupa bimbingan dan ajaran untuk kita senantiasa memperbaiki niat-niat kita di dalam beramal dan tata cara kita di dalam beramal. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Yang artinya, hanyalah amalan-amalan itu dengan niat-niatnya, dan tiap-tiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ia hendak mendapatkannya, atau kepada seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa rad." Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kita ini, maka itu tertolak. Dalam lafal yang lainnya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal suatu amalan tidak atas dasar perintah kami, ajaran kami, maka itu tertolak. Muttafaqun 'alaih. Hadis juga disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan salah satunya riwayat Muslim. Ahibbati fillah rahimakumullah, dua hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Semua amalan-amalan Islam masuk ke dalam dua hadis ini, baik amal yang lahiriah maupun amal yang batin. Keduanya merupakan mizan, merupakan timbangan dalam amalan-amalan. Salah satunya yaitu innamal a'malu binniyat adalah mizanun lil a'malidz zahirah, merupakan timbangan bagi amal-amal lahiriah. Dan hadis yang lain yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, amal-amal batiniyah Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka merupakan mizan lil amalil batinah, timbangan bagi amal-amal yang batin. Artinya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan niat menganjurkan agar kita senantiasa mengikhlaskan niat kita, memperbaiki maksud dan tujuan kita dalam beramal, amal apapun dari amal-amal Islam. Suatu amal tidak akan diterima bila niat tersebut melenceng dari yang benar. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwa segala amal lahiriah kita hendaknya senantiasa mengikuti tata cara dan contoh yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala suatu amalan keluar dari apa yang dicontohkan Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka tidak akan diterima. Sehingga dua hadis ini merupakan landasan yang sangat penting dalam segala amal-amal kita, landasan bagi niat-niat kita, amal batin kita, dan landasan bagi amal-amal lahiriah kita agar kita senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini seperti dikatakan oleh para ulama merupakan syarat diterimanya amal. Suatu amalan tanpa keduanya atau tanpa salah satunya, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, sehingga amal tersebut akan menjadi ibarat debu yang berterbangan, seperti yang Allah Azza wa Jal firmankan dalam ayatnya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami mendatangi apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan, maka kami jadikan amal-amal tersebut debu-debu yang berterbangan. Adapun mereka yang menggabungkan antara dua syarat-syarat tersebut, maka mereka akan sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal dan masuk dalam firman Allah Azza wa Jal yang Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bala man aslama, benar siapa saja yang berserah diri, menyerahkan wajahnya lillah, untuk Allah Azza wa Jal, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan berbuat baik, falahu ajruhu, maka ia akan mendapatkan pahalanya, inda rabbihi, di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tiada rasa takut atas mereka, dan mereka pun tidak akan bersedih. Ikhwani fiddin azzakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang aslama wajhahu lillah, yakni benar-benar ikhlas karena Allah, benar-benar murni niatnya karena Allah Azza wa Jal, dan ia berbuat ihsan, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah yang akan mendapatkan keutamaan al-ajr indallah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan dihantui rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk itu membenarkan niat dalam segala amal soleh kita, dalam segala perbuatan kita, merupakan suatu hal yang sangat penting. Hadis itu menunjukkan kepada kita, yang pertama pentingnya niyatul amal, yang kedua niyatul ma'mulilahu. Niyatul amal, yakni niat pada amalan tersebut, dan niyatul ma'mulilahu, niat untuk ikhlas, untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jal yang kita beramal karenanya. Adapun niat amal, maka segala perbuatan kita dari amalan-amalan harus dibedakan antara mana yang itu amalan-amalan yang tidak bernilai ibadah dan mana amalan-amalan yang bernilai ibadah. Suatu amalan tidak akan menjadi memiliki nilai suatu ibadah kecuali dengan niat ibadah, taat kepada Allah Azza wa Jal, menjalankan perintah Allah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu akan terbedakan apa yang itu punya nilai ibadah dan apa yang itu tidak punya nilai ibadah atau hanya amalan-amalan mubah. Kemudian amalan-amalan yang itu ibadah itu pun harus diniatkan benar-benar ibadah apa yang dia lakukan. Apakah amal yang wajib atau amal yang sunnah? Apakah salat yang wajib atau salat yang sunnah? Antara salat zuhur dan salat asar juga harus dibedakan dengan niat, walaupun lahiriahnya sama saja. Untuk itu ahibati fillah rahimakumullah, niat ini benar-benar sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, karena dengannya akan terbedakan antara apa itu ibadah dan apa itu adat istiadat. Mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang sunnah, dan antara ibadah yang wajib pun akan terbeda-bedakan dengan niat tersebut. Bahkan para ulama juga menyebutkan suatu amalan bahkan terkadang terlihat syar'i, tapi ketika dia meniatkan niat yang buruk, dia akan mendapatkan dosa dari Allah Azza wa Jal karena niat buruknya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Adapun niyatul ma'mulilahu, meniatkan untuk yang kita beramal karenanya, yaitu karena Allah Azza wa Jal, artinya kita benar-benar meniatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi kewajiban kita seluruhnya sebagai seorang muslim yang kita diciptakan untuk ibadah karena Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, dengan mengikhlaskan untuk Allah Azza wa Jal agama ini. Mengikhlaskan karena Allah segala amal ibadah hanya karenanya, bukan karena selainnya. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Ketahuilah, hanya milik Allah الدِّينُ الْخَالِصِ, agama yang murni ini. Semua amalan dalam agama ini hanya milik Allah dan harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim benar-benar mesti meniatkan segalanya karena Allah, mengharap pahalanya, mengharap rahmatnya, mengharap surganya, bertaqarrub kepadanya, mengamalkan segala perintahnya, dan ia pun dengan itu memiliki rasa takut untuk dihukum oleh Allah Azza wa Jal ketika dia salah atau ketika dia meninggalkan amalan-amalan tersebut. Diiringi tentunya rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut, baik ini berupa perkataan ataupun perbuatan-perbuatan. Di samping itu, seorang muslim harus menghindari segala sesuatu yang bisa menggugurkan amalan ini dengan ia meniatkannya bukan karena Allah Azza wa Jal. Terkadang suatu niat yang bukan karena Allah Azza wa Jal bisa menghabiskan, menghancurkan amalan ibadah, membatalkan ibadah yang itu dilakukan oleh seorang muslim. Dan bisa jadi pula suatu niat yang bukan karena Allah Azza wa Jal mengurangi nilai daripada ibadah tersebut. Oleh karenanya, semuanya, baik niatan-niatan yang akan menggugurkan amalan seorang muslim atau niatan-niatan yang akan mengurangi nilai amalan seorang muslim, harus dihindarkan, harus dijauhi, agar kita mengamalkan amalan tersebut betul-betul diterima secara utuh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah rahimakumullah. Di sana banyak halangan, di sana banyak hambatan dalam amalan seorang muslim. Di sana ada riya, di sana ada sum'ah, di sana ada niatan-niatan duniawi yang lain. Riya, mengharap agar orang melihat dan memujinya. Sum'ah, mengharap agar orang mendengar dan memujinya. Dan juga al-amal di ajlid dunia, beramal karena ingin keuntungan duniawi, bukan murni karena mendapatkan pahala dari Allah. Ini pun salah satu dari macam-macam kesyirikan yang akan mengurangi pahala seorang muslim di sisi Allah Azza wa Jal. Semuanya harus dihindari, semuanya harus dijauhi, agar amal kita sekali lagi utuh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan dalam hadis itu dengan suatu amalan besar, yaitu hijrah. Hijrah yang itu merupakan amalan besar. Bila seorang meniatkannya karena Allah Azza wa Jal, bila seseorang betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Pahalanya telah ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, telah tertabung di sisi Allah azza wa jal karena keikhlasan niatnya. Tapi siapa saja yang hijrahnya bukan karena Allah, tapi li dunia yusibuha, karena dunia yang hendak ia dapatkannya, awi muratin yang kihuha, atau karena seorang wanita yang ia hendak menikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Ia akan memperoleh dunia yang ia cari, Ia akan mendapatkan wanita yang hendak ia nikahi, tapi ia tidak akan mendapatkan di sisi Allah Azza wa Jal sedikit pun dari pahala ketika niatnya murni karena itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walikulli mri'in ma nawa, dan tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika murni karena dunia, maka ia mendapat dunia. Tapi ketika amal itu tercampur niatnya dengan amalan-amalan dengan niatan-niatan duniawi, bisa jadi tidak menggugurkan niat, tidak menggugurkan pahalanya, tapi mengurangi nilai dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Sehingga semua amalan, bukan hanya hijrah, semua amalan yang kita lakukan hukumnya seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ahibati fillah rahimakumullah. Lihatlah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah amalan besar, yaitu jihad fi sabilillah. Suatu amalan yang Nabi katakan dalam hadis, dzirwatus sanamil Islam, puncaknya, punuknya Islam ibarat seekor unta, punuk adalah tempat tertinggi. Oleh karena itu, al-jihad fi sabilillah juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Tapi ketika seseorang bukan karena Allah dalam melakukannya, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu yuqatilu syaja'atan, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan, ar-rajulu yuqatilu liyura makana, liyara makana." Ya Rasulullah, ada seorang lelaki, dia berperang karena keberaniannya. Yang lain berperang karena pembelaannya terhadap sukunya. Yang lain berperang karena ingin melihat kedudukan yang tinggi. Ayyu dzalika fi sabilillah, ya Rasulullah, yang mana dari orang-orang itu yang ternilai bahwa perangnya di sisi Allah Azza wa Jal? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fa huwa fi sabilillah." Orang yang berperang yang niatnya agar kalimat Allah Azza wa Jal itu yang tegak, yang tinggi, itulah yang fi sabilillah. Bukan yang karena keberanian, bukan yang karena semata-mata membela negerinya dan sukunya, bukan pula yang semata-mata karena ingin melihat kedudukannya yang tinggi. Semuanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Yang punya nilai di sisi Allah Azza wa Jal adalah yang karena untuk meninggikan kalimat Allah. Lihatlah ikhlas bagaimana membedakan satu amal dengan yang lain, padahal secara penampilan semuanya adalah amal yang mulia, yaitu jihad fi sabilillah. Ahibati fillah rahimakumullah. Dengan niat, amalan juga akan bisa berbeda-beda sedikit dan besarnya dalam pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Permisalan orang-orang yang berinfak harta benda mereka ابتغاء مرضات الله, karena mengharapkan مرضات الله, keridhaan Allah Azza wa Jal. وَتَثْبِيْتَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, dan tathbit, yakni pengokohan dari diri-diri mereka. كَمَثَلِ رَبْوَةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ, ibarat seperti sebuah kebun yang ada di tempat yang tinggi. أَصَابَهَ وَابِلٌ, yang dihujani oleh hujan yang deras. فَأَتَتْ أُكُلَهَ ضِعْفَيْنٍ, lalu tumbuh dan memberikan buahnya dua kali lipat. Failam Yusuf Hawabil Fatal, walaupun tidak tertimpa hujan yang lebat, maka akan terkena embun-embun yang juga akan membuat suburnya tanah tersebut. Wallahu bima ta'amaluna basir, dan Allah Azza wa Jal terhadap apa yang kalian lakukan Allah Maha melihat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah nilai suatu amalan. Allah umpamakan dengan sebuah kebun yang di tempat tinggi, kalaupun tidak terkena hujan, maka embun-embunnya telah membuatnya menjadi subur dan menjadi tumbuhan yang memberikan buah-buahan yang sangat banyak. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang yunfikuna amwalahum fi sabilillah, menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah, kamathali habbatin, ibarat sebuah biji, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ikhwani fiddin rahimakumullah, berbeda-beda nilai amalan karena berbeda-beda keikhlasan masing-masing yang mengamalkan. Satu orang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, yang lain ada yang dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, yang lain lagi dilipat gandakan menjadi lebih daripada itu. Ini semua ahibati fillah merupakan buah daripada keikhlasan dan niat yang karena Allah Azza wa Jal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Mengingat pentingnya niat, lihatlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat pergi berperang. Di sana ada sebagian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut berperang, dan mereka tetap tinggal di Madinah disebabkan karena suatu halangan. Di antaranya adalah karena sakit yang mereka rasakan. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil madinati aqwaman ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Habasahumul udru. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian berjalan di suatu perjalanan, tidaklah kalian potong suatu lembah kecuali mereka bersama kalian. Yani niat-niat mereka dan pahala mereka sama dengan kalian. Habasahumul udru. Mereka tertahan oleh udur. Mereka tidak berangkat berperang bukan karena malas. Mereka tidak berangkat berperang karena mengikuti orang-orang munafik, tapi mereka tidak berperang karena suatu halangan yang sebetulnya mereka berkeinginan untuk berperang. Udzur telah menghalangi mereka untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena niat mereka, karena azam dan tekad mereka, mereka mendapatkan pahala seperti mereka yang berjihad fi sabilillah, yang mengeluarkan tenaga, mengeluarkan darah dan keringat, padahal mereka yang di Madinah tidak melakukan itu semuanya. Ini semua disebabkan karena niat, tekad dan azam untuk berbuat suatu amal yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "Idza maridhal 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana yaf'aluhu, ya'maluhu sahihan muqiman." Bila seorang hamba sakit atau bila seorang hamba musafir, maka akan dituliskan untuknya apa yang biasa dia lakukan ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Seorang yang musafir terkadang tidak bisa melakukan rutinitas yang biasa dia lakukan dari amal saleh. Seorang yang sakit terkadang juga terhalangi dengan sakitnya untuk melakukan suatu rutinitas amal saleh. Tapi ketika dia punya niat, dan ketika itu yang menghalangi dia bukan yang lain, maka pahala tetap tertulis untuknya bahwa dia mengamalkan seperti yang biasa dia lakukan. Ini juga karena niat. Ahibati fillah rahimakumullah. Sebaliknya juga ahibati fillah, ketika seorang berniat buruk, maka niat buruk pun juga akan betul-betul berpengaruh dalam suatu amalan. Ahibati fillah rahimakumullah, Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang meminjam dari yang lain. Meminjam suatu hal yang mubah. Tapi apa niat daripada meminjam tersebut? Ketika dia meminjam betul-betul karena niat meminjam dan hendak mengembalikan apa yang dia pinjam. Seandainya pun ia tidak mampu, maka Allah Azza wa Jalla akan membantu. Tapi ketika dia meminjamnya dengan niatan dalam hatinya, dia tidak akan mengembalikannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menghancurkannya dan akan dibangkitkan ia di hari kiamat kelak sebagai seorang pencuri. Disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, addahallahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah." Siapa yang mengambil harta manusia dan dia berkeinginan untuk mengembalikan apa yang dia ambil, maka Allah Azza wa Jalla akan membantunya untuk mengembalikannya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia tapi dia ingin merusaknya atau ia tidak ingin mengembalikannya, atlafahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Ahibati fillah rahimakumullah. Demikian jelas peran niat dalam amal saleh, bahkan dalam amal mubah niat juga berpengaruh. Suatu amal yang mubah bisa bernilai ibadah kalau dia niatkan amal yang mubah itu supaya dapat membantu amal ibadah. Sebagian pendahulu kita mengatakan, inni la ahtasibu fi naumati ma ahtasibu fi qaumati. Sesungguhnya aku berharap kebaikan, yakni pahala dari Allah Azza wa Jalla dari tidurku, apa yang kuharapkan dari ketika bangunku. Seorang ketika bangun beramal saleh, beraktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang tidur, dia tidur, amal mubah, tapi dia meniatkan bahwa tidurnya nanti bisa membantu dia untuk melakukan amal saleh. Maka tidur yang dia lakukan juga punya nilai ibadah karena niat. Begitu pula ahibati fillah, amal-amal mubah yang lainnya bisa kita samakan hukumnya dengannya. Semuanya itu menunjukkan kepada kita pentingnya amalan dengan niat yang baik. Disebutkan pula oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, innaka lan ta'mala amalan tabtagi bihi wajh Allah illa ujirta alaih hatta ma taj'aluhu fi fimratik. Sesungguhnya engkau tidaklah beramal suatu amalan yang engkau mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal kecuali engkau akan diberi pahala sampai apa yang engkau berikan di mulut istrimu dari nafkah. Amalan apapun ketika engkau mengharap pahala dari Allah pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selama amalan itu amalan yang tidak melanggar syariat. Adapun suatu amal yang melanggar syariat kemudian diniati ikhlas, maka tidak akan diterima. Seperti dalam hadis yang kita baca, hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang melakukan suatu amalan tidak atas dasar perintah kami, maka itu tertolak. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang mukhlisin, menjadikan orang kita sebagai orang-orang yang muttabi'in di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimish shalah.